Baik, kemudian juga telah kita pelajari tentang isim mausul. Isim mausul itu butuh apa ya, Fana? Berwaisi. Silah wal a'id. Apa itu silah dan apa itu a'id? Nah, silah adalah jumlah yang terletak pada isim mausul. Adapun a'id adalah dhamir yang kembali kepada isim mausul. Isim mausul terbagi di berapa ya, Fana Banu Mer? Yaitu khas dan mustarak. Khas itu yang bagaimana? Satu lafad untuk satu makna. Apa saja lafadnya? Untuk terus al-ladzani musanna muzakkar, al-ladzina jamak muzakkar, allati mufrad muannats, allatani musanna muannats, allati allawati, allai jamak muannats. Baik, sana juga ada lughah al-ladzuna. Baik, yang sudah kita pelajari. Kita masuk pelajaran berikutnya, ad-darsul asyir ad-dhamair. Dhamir, dhamir. Ad-dhamair jamak dari dhamirun. Ma huwa dhamir ya akhana? Abu Sufia. Kata ganti. Ma dalla ala ma'nahu dikarina ditakallumin au kitabin au gaibin, apa yang menunjukkan atas maknanya dengan karina pembicara yang diajak bicara atau yang dibicarakan. Ad-dhamairu salasatun. Dhamir-dhamir itu ada tiga. Nah. Sebelum masuk dalam bab ini, kita telah pelajari tentang ad-dhamair ya. Kalau dhamir dari tiga ini dari sisi apa? Qarinahnya, pembicara yang diajak bicara atau yang dibicarakan. Orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Sebelum ini apa? Dhamir itu ada dhamir baris, ada dhamir mustatir. Baris itu yang bagaimana? Ya, karena Abba Luqman. Ma lahu suratun fil lafzi, yang memiliki bentuk dalam lafaz. Nah, kalau mustatir itu yang tidak ada bentuknya. Baris terbaginya di dua, muttasil dan munfasil. Muttasil ada berapa? Dua. Muttasil apa? Muttasil ada tiga. Muttasil rafa, muttasil nasab, muttasil jar. Kalau munfasil ada dua saja. Munfasil rafa dan munfasil nasab. Mustatir ada dua. Jawazan dan wujuban. Dibuat diagram sendiri ya. Dhamir ada dua, baris mustatir. Baris ada tiga, baris ada dua, muttasil dan munfasil. Muttasil ada tiga, rofa, nasab, jar. Baris munfasil, rofa, nasab, mustatir ada dua, jawazan dan wujuban. Baik. Yang akan dipelajari di sini adalah dhamir baris. Ya, dhamir yang terlihat, yang tampak dalam lafaz. Nah. Baik. Al-mutakallim itu ada dua, yaitu ana dan nahnu. Saya satu orang, laki-laki atau perempuan, nahnu untuk pembicara kami satu orang untuk mengagungkan dirinya atau lebih dari satu. Dicontohkan di sini ana dan baiti. Kalau ana itu dhamir apa namanya? Baris apa ya afana baisa? Munfasil atau muttasil? Munfasil. Munfasil apa? Munfasil rofa. Rofa. Kalau baiti dhamirnya mana? Baiti dhamirnya ya. Dhamir apa namanya? Dhamir munfasil atau muttasil? Dhamir munfasil. Mun kok mut? Mutasil. Mutasil. Iya. Mutasil itu yang enggak bisa ditaruh di depan. Itu namanya mutasil. Ya, baitu enggak bisa. Mutasil apa ini? Rofa nasab atau jar? Mutasil jar sebagai mudhafun ilaih. Nah. Al-mukhatab ada berapa? Ya Abu Abdillah. Al-mukhatab itu ada berapa? 6. 6 dengan pengulangan ya. Kalau tidak tanpa pengulangan ada 5. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Anta, antuma diulangi 2 kali. Itu yang munfasil rofa. Kalau disambung dengan isim jadi muttasil jar seperti baitun anta jadi apa? Baituka. Nah, bukan baitun anta tapi baituka. Al-ghaib ada berapa ya, Fan Aba? Usman. 3. Apa itu? 2. Huma. Hum. Wes. Iya enggak masuk? Iya masuk. Iya huma. Huna. Dengan pengulangan ada 6, tanpa pengulangan ada 5. Ya, huma 2 kali. Al-mutakalimu al-mudhaka'u wal-mu'annas. Pembicara itu untuk laki-laki dan perempuan sama. Ya. Untuk mutakalim itu pembicara, untuk pembicara mudhakar mu'annas sama. Contohnya ada baiti, ini rumahku. Nah, kalau yang berbicara ya si mudzakkar berarti ya-nya untuk mudzakkar, kalau yang bicara mu'annas maka ya untuk mu'annas. Ismi Muhammadun, nama saya Muhammad. Ismi Fatimatu, nama saya Fatimah. Abi wa ummi fil baiti, indi qalamun li ahun. Nah, ini semuanya tadi dhamir mutakalim yang mufrad. Sekarang datangkan dhamir mutakalim nahnu. Indah ya kona. Hada baituna. Yang rofa munfasil. Dhamirnya rofa munfasil. Munfasil rofa. Nahnu. Tullabun. Nah. Nakra. Hada baiti. Hada baiti. Ismi Muhammadun. Ismi Muhammadun. Ismi Fatimatu. Ismi Fatimatu. Abi wa ummi fil baiti. Abi wa ummi fil baiti. Indi qalamun. Indi qalamun. Li akhun. Li akhun. Al-mukhatabul mudhakar. Kalau al-mukhatab itu ada untuk mudhakar, ada untuk mu'annas. Anta, antuma, antum untuk mudhakar. Anti, antuma, antunna untuk mu'annas. Ikra ya Fana. Al-mukhatabul mudhakar. Mudhakar. Kafnya yang kita sedih. Mudhakar. Hadha baituka. Tarjim. Tarjim. Ini rumahmu. Terus. Masmuka. Siapa namamu? Sayyaratuka jamilatu. Mobilmu bagus. Abuka wa ummuka fil baiti. Ayahmu dan ibumu di dalam rumah. A'indaka. Apakah engkau memiliki pena? Alaka akun, apakah kau memiliki saudara laki-laki? Baik, nakra. Hadza baituka. Hadza baituka. Masmuka. Masmuka. Sayyaratuka jamilatun. Sayyaratuka jamilatun. Abuka wa ummuka fil baiti. Abuka wa ummuka fil baiti. A'indaka qalamun. A'indaka qalamun. Alaka akhun. Alaka akhun. Nah, ini baru dhamir mufrad ya. Mukhatabnya baru bentuk tunggal musanna, kemudian jamaknya belum disebutkan. Kalau yang musanna contohnya apabila musanna. Ada baituma. Baituma, enggak ada baituma. Tuma itu untuk roba. Nasab jar enggak bisa tuma. Hadza baitukuma. Nah. Baitukuma. Jamak baitukum. Mukhatab muannas. Iqra ya Fana. Qra. Nakra hadza baituki. Hadza baituki. Masmuki. Masmuki. Sayyaratuki jamilatun. Sayyaratuki jamilatun. Abuki wa ummuki fil baiti. Abuki wa ummuki fil baiti. A'indaka qalamun. A'indaka qalamun. Alaki akhun. Alaki akhun. Baik. Al-ghaibul mudzakkar. Indak ya. Nah, ini tinggal dirubah dia laki-laki. Hadza baituhu, ini rumah dia laki-laki dan seterusnya ya. Naqra hadza baituhu. Hadza baituhu. Masmuhu. Masmuhu. Sayyaratuhu jamilatun. Sayyaratuhu jamilatun. Abuhu wa ummuhu fil baiti. Abuhu wa ummuhu fil baiti. A'indahu qalamun. A'indahu qalamun. Alahu akhun. Alahu akhun. Berikutnya al-ghaibul mu'annas. Nah, arif. Al-Ghaibul Mu'annatu, Hadza Baituha, Masmuha. Tidak usah, sudah tahu kan? Sayyaratuha Jamilatun, Abuha wa Ummuha fil Baiti, A'indaha Qalamun, Alaha Akhun. Nah, di sini dia seorang perempuan. Naqra, Hadza Baituha. Hadza baituha. Masmuha. Masmuha. Sayyaratuha jamilatun. Sayyaratuha jamilatun. Abuha wa ummuha fil baiti. Abuha wa ummuha fil baiti. A'indaha qalamun. A'indaha qalamun. Alaha akhun. Alaha akhun. Nah, berikutnya di sini atau sebelumnya kalau mau kita masukkan dhamir huwa huma hum. Kita ulangi ya, huwa huma hum. Soal sudah hafal semua. Huwa huma wahid isnin salasa. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antuna. Ana nahnu. Nah, masukkan di sini baitun. Indah ya kan. Apa Sofi? Baitun ke huwa jadi. Terus tasrif baitu. Tanya kemana? Ti? Doh. Baituna. Nakra baitu wahid isnin salasa. Baitu baitu ma baituhum baituha baitu ma baituhunna baituka baitukuma baitukum baituki baitukuma baitukunna baiti baituna. Apa tadi? Baiti baituna. Perbedaan antara indi dengan li di sini. Indi li ghairil akil, adapun li lil akil. Contohnya indi kitabun, indi sa'atun, indi darrajatun. Aku memiliki kitab, aku memiliki jam, aku memiliki sepeda. Adapun li lil akil, li ukhtun wahidatun. Aku memiliki seorang saudari perempuan, saudari. Li benun wa bintun, aku memiliki seorang anak laki-laki dan anak perempuan. Li ummun wa abun, aku memiliki ibu dan ayah. Kroya khana wa lukman. Ala ka'akun, a'inda ka'akun. Ndi a'inda ka'akun. Baca. Bawahnya ala kahun. Ya. Apakah engkau punya saudara laki-laki? Ini betul. Aindaka ahun. Ya urut aja. Antum langsung indaka. Bisa kok. Antum mulai sendiri kok. Salah, kenapa salah? Karena aindaka itu tidak berasal, tapi akun kan berasal. Terus? Aindaka kita pun ini juga betul ini. Nah. Apakah engkau mempunyai sebuah kitab? Indi kita pun. Nah, aku mempunyai sebuah kitab. Kita pun dibaca rokok sebagai apa itu? Mutadak muahmat. Nah, wajib diakhirkan. Wajib di? Akhirnya. Nakro. Alaka ahun. Alaka ahun. Li ahun wa uktun. Li ahun wa uktun. Aindaka kitabun. Aindaka kitabun. Indi kitabun. Indi kitabun. Kemudian ma'a. Ma'a ini termasuk apa ya, Fana? Dorob. Dorob apa? Bisa zaman, bisa makan. Bisa zaman, bisa makan. Zaman contohnya apa? Kayak ti masubhi masobahi. Apa itu? Aku akan datang di waktu subuh masobahi. Bisa itu? Bisa. Ma adalah dorof makan bersama. Nah, perhatikan setelah dzaraf itu dibaca majrur sebagai apa? Mudhafun ilaih. Iqra ya. Kharaja Hamidun ma Khalidin. Hamid keluar bersama Khalid. Dhahabat tabibu. Aba Isa. Dhahabat tabibu ma'al muhandisi. Dokter itu datang bersama insinyur itu. Dahaba. Ya, pergi. Dokter itu pergi bersama insinyur itu. Nah. Ikut ya. Temanku. Zamil itu seringnya teman sekelas gitu ya. disebutkan di bawah ada keterangan tentang ma'a ya. Ma'a dorfu makanin al ismul ladhi ba'dahu majrurun bil kasroti. Ma'a adalah dorf makan, isim yang setelahnya dibaca majrur dengan kasroh ya, mesti dengan kasroh karena kalau tanda jirnya dengan kasroh ya kasroh, ada yang dengan ya atau yang semisalnya. Ya, ini karena mungkin pelajaran bagi pemula langsung ma'al kasroh gitu ya. Tapi cukup alismul ladhi ba'dahu majrurun, isim setelahnya majrur. Nah, kalau dia musanna ya nanti jirnya dengan ya dan seterusnya. Kalau ini bil kasroh tentunya untuk yang isim-isim yang tanda jirnya dengan kasroh. Wa ta'ti ma'a lizaman. Dan ma'a bisa juga datang untuk zaman, contohnya sa'azuruka ma'a shobahi. Aku akan mengunjungmu bersama pagi. Nah, tapi wallah alam jarang ya. Baik. Naqra kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Dhahabat tabibu ma'al muhandisi. Dhahabat tabibu ma'al muhandisi. Aisyatu ma'aha zawjuha. Aisyatu ma'aha zawjuha. Man ma'aka ya Ali? Man ma'aka ya Ali? Ma'i zamini. Ma'i zamini. Baik, berikutnya ma'a Khalidin. Bro, ma'a Khalidin. Ma'a Khalidin. Di situ ada Khalidun salah. Kenapa disilang ya, Pak Usman? Karena setelah dorok harusnya majrur. Nah. Aisyatu ma'aha zaujuha. Aisyatu ma'aha zaujuha. Aisyatu ma'ahu zaujuha salah. Kenapa ya, Fana? Domirnya domir ha bukan domir hu, ya domir ha. Man ma'aka ya Aliyu? Man ma'aka ya Aliyu? Ma'i zamini. Ma'i zamini. Kemudian di situ man ma'aka ya Ali, ma'aka zamini. Yang salah mana ya Fana? Domirnya salah ma'a. Kenapa? Seharusnya domir ya. Nah. Karena di situ pertanyaan. Kamu mukhatab maka jawabnya mutakallim. Baik ma'a Khalidin ma'a mudhafun, Khalidin mudhafun ilaih. Pelajaran berikutnya al-alamul mudzakkarul mahtumu bi ta'i ta'nis la yunawwanu. Nama laki-laki yang diakhiri dengan ta' ta'nis tidak boleh ditanwin. Disebut dengan isim apa ya, Khona? Alhamdulillah. Isim yang tidak boleh ditanwin namanya apa? Ghairu munsharif, nama lainnya? Layan sorif, nama lainnya? Nama lainnya, Rona? Baru Ibe? Mamno minasorfi. Jadi sama. Nah, di layan sorif, ghairu munsharif, mamno minasorfi, sama. Nah. Tanda jirnya dengan fathah. Tidak boleh dikasroh, tidak boleh ditanwin. Diakhiri tanda jirnya nanti dengan fathah. Ilahnya apa ini ya, Fana Aba Numer? Kenapa tidak boleh ditanwin? Ta'anis apa? Maknawi. Lafzi. Mana ini? Maknawi apa lafzi? Apa lafzi maknawi? Ah, malah bingung. Ta'nis ada dua. Ta'nis bil alif, ta'nis bi ghairi alif. Ta'nis bil alif ada dua, maksurah mamdudah. Bi ghairi alif ada tiga. Ta'nis lafzi, maknawi, lafzi maknawi. Pilih yang mana? A, B, C, D, E. Lafzi. Nah, lafadznya mu'annas, maknanya mudzakkar. Kalau ta'nits maknawi itu yang bagaimana? Maknanya mu'annas, lafadznya contohnya maknanya muannas, lafadznya mudzakkar contohnya. Hindun. Apa lagi? Da'dun. Terus? Humudun jamak. Nanti hindani juga. Lainnya. Arif. Arif. Anislah maknawi. Contohnya. Iya, selain hindun, da'dun, ganti. Tambahkan. Samsun. Samsun. Yang gue umum, sorry. Basofia. Udah. Udah ada taknya. Zainabu. Maryamu. Ya kan? Yang terakhir lafzi maknawi ini yang paling banyak. Contohnya maknawi Fatimatu, Aisyatu, Khadijatu dan seterusnya. Naqra Muhammadun. Muhammadun. Hamzatu. Hamzatu. Khalidun. Khalidun. Talhatu. Talhatu. Mahmudun. Mahmudun. Muawiyatu. Muawiyatu. Husainun. Husainun. Usamatu. Usamatu. Berarti kan itu hamzatu enggak boleh ditanwin, hamzatun. Talhatu enggak boleh ditanwin. Tambahkan yang ini. Nama laki-laki yang diakhiri dengan ta ya khana. Hurairatu. Hurairatu. Hamzah. Talhatu. Udah yang tambah kok ngulangi sih. Oh, iya. Hurairah itu apa? Kecil. Laki-laki atau perempuan? Abu Hurairahnya mudzakkar. Hurairahnya itu muannas ya. Nah. Tidak ada teman yang pakai tak marbut namanya. Sudah dapat berapa ini? Hamzah, Talha, Muawiyah, Usama. 4. Tambahkan ya, Pak Isa. Abdillah. Ubaidah. Wali. Masih Ubaidah atau apa? Oh. Ubaidah itu kan tasgir, kecil dia. Masnya. Kok bapak Ubadah. Ubaidah, Ubadah. Ada lagi? Sulaiha. Sulaiha kecil. Nah. Allah alam sholat. Hudaifah masuk. Sebagai apa bisa? Mughirah. Apa? Mughirah. Mughirah, nah. Syu'bah. Terus. Sama sudah. Nah, baik. Nak tadi lihat. Nah. Yang penggunaan kata indah itu beda dengan indin. Apa itu? Indakal jawab maksudnya. Tapi itu kan akhir. Jawab memang akhir. Ya, indakal itu kan orang. Iya, ya semuanya kan ke orang. Indakal kita pun kan juga orang. Tapi setelah indakanya itu kan bukan orang, kita pun. Indakal jawab begitu maksudnya. Kamu yang jawab. Indak langsung maksudnya. Antum yang jawab. Begitu. Kalau indakal itu apanya yang ditanyakan? Apanya? Berarti setelah Allah itu yaitu akhir ini. Tidak mesti sebenarnya. Allah. Contoh kalimatnya apa? Baik. Masih lagi dihadap. Lutfan kemana? Lagi ada di atas ya. Anda dekat nggak? Enggak. di saya ada di Mucangan. Pindah. Kemarin kan di perumahan kalau kayak itu. Siap. Jadi,